Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di komplek pondok pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan terakhir, kita telah mulai pembahasan tentang salah satu nama Allah, yaitu Al-Musawwir. Kenapa? Al-Musawwir. Kita telah bawakan dalilnya dan juga kita telah sampaikan keterangan dari para ulama yang menjelaskan apa makna dari Al-Musawwir tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menggali korelasi antara makna yang dikandung dalam nama Al-Musawwir dengan nama-nama Allah yang lainnya. Karena kata para ulama kita, di antara keajaiban Asmaul Husna, ketika dia disebutkan sendirian, disebutkan apa? Sendirian, maka dia memiliki makna yang sangat indah. Begitu pula ketika disebutkan bergandengan dengan nama-nama yang lainnya, maka juga akan menghasilkan makna yang indah pula. Sehingga kajian tentang Asmaul Husna itu adalah sebuah ilmu yang sangat luas. Seandainya satu nama di pengajian kita ini kita kaji dalam berapa pertemuan? Hah? Lupa. Kadang 3, kadang 4, kadang 5 pertemuan. Itu sebenarnya belum ada apa-apanya. Karena sejatinya setiap nama dari nama-nama Allah itu kupasan yang ada di dalamnya itu sangatlah luas. Bisa diibaratkan lautan yang tidak ada tepinya. Kita itu baru mengkaji beberapa tetes dari lautan yang sangat luas tadi. Sekarang kita akan mencoba mempraktekkan apa yang disebutkan ulama tadi. Bahwa nama Allah itu kalau dipaparkan sendirian maka memiliki makna yang sangat indah, begitu pula ketika dipaparkan berjejeran dengan nama-nama yang lain. Nama Allah Al-Musawwir ini, masih ingat kemarin disebutkan di surat apa? Al-Hasyr. Tepatnya surat Al-Hasyr ayat 24. Kita tahu bahwa di akhir surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan bukan cuma satu Asmaul Husna. Tapi Allah sebutkan banyak berderet-deret. Salah satu dari deretan nama tersebut adalah Al-Musawwir. Dan kalau kita perhatikan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan Al-Musawwir ini setelah dua nama yang lainnya yang maknanya dekat, mirip-mirip dengan makna Al-Musawwir. Apa itu? Allah berfirman, Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Berapa ini? Tiga. Apa yang pertama? Al-Khaliq. Terus yang kedua? Al-Bari'. Yang ketiga? Al-Musawwir. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba mengkaji apa korelasi antara tiga nama ini. Kenapa kok oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan secara berurutan? Dari apa dari? Al-Khaliq, terus apa? Al-Bari', terus Al-Musawwir. Apa yang disampaikan oleh penulis, silakan buka yang punya kitabnya di halaman 28. Silakan. Anak-anak yang merasa orang tuanya bawa anak-anak, tolong Umar, Unais, ayo, enggak teriak-teriak di situ. Ayo nak, turun. Silakan, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-Syeikh Abdul Aziz ibn Nasir al-Julayl hafizallahu ta'ala. الفرق بين أسمائه سبحانه الخالق والبارئ والمصور ووجه اقتران هذه الأسماء. نعم. الفرق بين أسمائه سبحانه. Perbedaan antara nama-nama Allah berikut ini. Napa bau? Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir. ووجه اقتران هذه الأسماء. Kenapa kok tiga nama ini digandeng sama Allah Azza wa Jalla? Naam, ikra. فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد والبارئ الموجد من العدم على مقتضى الخلق والتقدير وليس كل من قدر شيئا أوجده إلا الله والمصور المشكل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليها وهذه الفروق تعرف عند اجتماع هذه الأسماء أما عند افتراقها فإن كل اسم يشمل معناه ومعاني الاسم ومعاني الاسمين الآخرين والله أعلم. Kita mulai dari nama Al-Khaliq. Beliau mengatakan di sini, فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد. Al-Khaliq itu artinya yang merancang segala sesuatu sebelum mewujudkannya. Apa Al-Khaliq? Yang merancang segala sesuatu sebelum mewujudkan. Itu makna dari nama Al-Khaliq. Baik, saya akan jelaskan dulu ya terjemahannya, nanti setelah itu kita kupas satu-satu. Coba diulangi apa tadi Al-Khaliq? Yang merancang segala sesuatu sebelum mewujudkannya. Kita pindah ke yang kedua. Apa tadi? Al-Bari'. Wal-Bari'u al-mujidu minal adami ala muqtadal khalqi wa taqdir. Al-Bari' itu artinya yang mewujudkan sesuatu setelah sebelumnya tidak ada. Saya ulangi. Yang mewujudkan apa? Sesuatu setelah sebelumnya tidak ada sesuai dengan rancangan awalnya. Sesuai dengan apa? Rancangan awalnya. Coba diulangi apa? Al-Bari'. Yang mewujudkan sesuatu setelah sebelumnya tidak ada sesuai dengan rancangan sebelumnya. Kita pindah nama yang ketiga. Al-Musawwir. Apa itu Al-Musawwir? Al-Mushakkilu li kulli mawjudin ala suratillati awjadahu alaiha. Al-Musawwir itu adalah yang membentuk rupa segala sesuatu. Kenapa? Yang membentuk rupa segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Mari kita kupas satu persatu. Kita awali dengan Al-Khaliq. Coba diulangi lagi, Al-Khaliq apa tadi? Yang merancang segala sesuatu sebelum mewujudkannya. Berarti, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada sudah dirancang sebelumnya. Siapa yang merancang? Allah. Dan rancangan Allah pasti sempurna. Allah menciptakan manusia sebelum kita terlahir sudah direncanakan oleh Allah bentuknya bakalan seperti ini. Punya kaki 2, tangan 2, mata 2, telinga 2, hidung lubangnya 2. Hidungnya 1 tapi lubangnya 2. Allah ciptakan kita, Allah wujudkan kita, sebelumnya Allah sudah rancang. Dan ketika Allah merancang seluruh makhluknya, bukan cuma manusia saja, sesungguhnya Allah telah merancang postur, bentuk tubuh kita dan tubuh seluruh makhluk dengan rancangan yang paling sempurna. Makanya di dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu dalam surat An-Naml, surat apa? An-Naml ayat 88, Allah berfirman, sun'allah, ciptaan Allah, alladhi atqana kulla syai', dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Walaupun otak kita belum nyampe. Saya kasih contoh. Ada sebagian orang meragukan ciptaan Allah. Kata mereka ada ciptaan Allah yang enggak ada fungsinya. Jadi menurut mereka itu ada sesuatu yang Allah ciptakan cuma untuk aksesoris, ya cuma untuk bikin-bikinan aja. Apa itu? Ada di dalam perut manusia. Apa coba? Usus buntu. Kenapa? Usus buntu. Tahu usus buntu? Tahu usus buntu gak? Di mana coba tempatnya? Katanya tahu. Iya nang weteng, ya kabeh-kabeh nang weteng. Cuman di mana? Di mana? Usus besar di bawahnya. Usus besar di bawahnya ada usus kecil. Yang panjangnya paling 7-10 cm. Dan bawahnya apa? Buntu. Buntu kayak apa? Rapet. Makanya namanya usus buntu. Apa fungsinya usus buntu? Itu cuma organ aksesoris saja. Kata orang yang tidak yakin dengan kesempurnaan apa? Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya aksesoris apa? Lah itu ketika dioperasi dipotong, masih apa? Masih bisa hidup. Artinya kalau manusia enggak pakai usus buntu, dia masih bisa hidup. Oh kayak gue ukurannya, jajal kupingnya diketok. Eh sih bisa urip apa? Jadi ukuran fungsi atau tidak fungsi itu bukan masih bisa hidup atau tidak. Kalau seandainya, oh ini organ gak ada fungsinya. Apa buktinya? Kalau dibuang masih bisa hidup. Ya sudah, jijinya jadi dibuang siji. Ya. Jempolnya jajal dibuang, masih bisa hidup enggak? Bisa, berarti jempol enggak ada fungsinya. Ada, cap jempolnya keperenggok. Masa cap jentik? Ya. Kembali kepada apa? Usus buntu. Ada fungsinya? Ada. Bahkan para ahli, di dalam maupun di luar negeri, setelah sekian lama mereka meneliti, akhirnya mereka menemukan bahkan usus buntu itu ada manfaatnya sejak bayi masih ada di dalam perut ibunya. Allahu Akbar. Usus buntu itu memiliki manfaat untuk perkembangan si bayi saat dia masih berada di dalam perut ibunya. Dia bisa memproduksi hormon yang dibutuhkan oleh bayi itu untuk perkembangannya. Sejak usia 11 minggu di dalam perut ibunya. Berarti gak ada istilah mubah, mubadhir. Gak ada. Bahkan ketika kita lahir, sampai kita dewasa, usus itu masih dibutuhkan. Karena keberadaan usus tersebut membantu kita untuk membentuk antibodi yang merupakan zat yang kita butuhkan untuk ketahanan tubuh kita. Makanya para dokter mengatakan bahwa orang yang apa? Dipotong usus buntunya, fisiknya lebih lemah, lebih gampang terserang penyakit. Ada lagi fungsi yang lain? Ada. Ya. Kata para ahli bahwa usus buntu dia itu tempat untuk memproduksi bakteri baik. Kenapa? Bakteri baik. Jadi kalau kita dengar kata bakteri, itu jangan langsung konotasinya itu bakteri yang jahat. Bakteri juga ada yang baik. Ya. Bakteri pencernaan itu baik. Ya. Makanan itu untuk sempurna pencernaannya membutuhkan apa? Bakteri. Dan kalau makanan itu busuk dengan cepat, maka akan lebih mudah untuk diambil sari-sarinya oleh usus kita. Nah, usus buntu ini salah satu fungsinya dia di situ tumbuh, tempat tumbuh dan berkembangnya bakteri baik. Ketika orang terkena penyakit disentri atau penyakit kolera, maka banyak bakteri-bakteri baik yang mati. Berarti sisanya bakteri apa? Yang jahat, yang buruk. Terus di mana bakteri baik itu akan tumbuh? Di usus buntu itu mereka ngumpet. Mulanya kan bentuknya apa? Cilik, kecil dia. Dibandingkan usus besar. Di situ dia bersembunyi. Ya. Kemudian pelan-pelan dia keluar, keluar, keluar untuk memperbaiki kembali sel-sel yang ada dalam tubuh kita yang rusak. Ayo, siapa yang ngomong? Ya, ciptaan Allah itu cuma aksesoris. Ya. Segala sesuatu Allah ciptakan itu dengan rancangan yang sangat teliti. Ada lagi orang mengatakan, ayam punya sayap, orang bisa mabur. Gue ngapa? Betul? Sayap itu fungsinya buat apa? Terbang. Kenapa ayam punya sayap, gak bisa terbang. Berarti sayap itu cuma aksesorisnya ayam. Gak perlu sayap, gak perlu ayam itu punya sayap, karena fungsinya sayap adalah untuk terbang. Padahal seandainya ayam bisa terbang, siapa yang rugi? Hah? Siapa yang rugi? Dewek. Kapan dewek karep mangan? Ayam mangel. Wong sedek ora bisa mabur be golek. Ya. Ini saya lagi bicara ayam kampung ya, bukan ayam apa? Ayam potong kurtu ruba. Cuman diker gitu aja. Ini ayam kampung, apalagi ayam hutan, was. Ya. Apa fungsinya sayap buat ayam seandainya ayam itu enggak bisa terbang? Banyak fungsinya. Di antara fungsinya sayap untuk ayam adalah untuk terbang. Loh, katanya enggak bisa terbang. Bisa. Cuman terbangnya enggak terlalu tinggi. Kenapa enggak bisa terlalu tinggi? Karena tubuhnya lebih besar dibandingkan sayapnya. Makanya dagingnya lebih banyak dibandingkan manuk emprit. Ya. Dia tetap bisa terbang, tapi paling cuma berapa meter. Ketika dia akan dimangsa oleh binatang pemangsa, maka dia terbang untuk menghindarkan diri ke atas dahan pohon. Ya. Dia bisa terbang. Terbang, jadi sayap tetap ada fungsinya untuk terbang biar bisa menyelamatkan diri. Apalagi untuk menjaga keseimbangan ayam. Ya. Makanya kan kita, saya ya, bukan kita, saya belum pernah melihat anak ayam kepleset. Ya. Karena dia dikasih oleh Allah Azza wa Jalla dua sayap yang untuk menjaga apa? Keseimbangan dia baik saat jalan maupun saat terbang turun dari mana? Turun dari pohon, dari ketinggian. Coba ayam naik ke atap rumah, pernah? Sering. Begitu dia terbang ke bawah, tahu kesleo? Pernah. Ya cel, saya sama jenengan. Ya. Wong ora mabur be sleo. Ya. Subhanallah. Ciptaan Allah itu sempurna. Apa cuma itu saja fungsinya? Masih banyak yang lain. Ya, untuk menghangatkan tubuhnya. Coba lihat ayam ketika hujan lebat. Ya. Kan jarang, maksudnya itu sembriang, watuk-watuk, pilek-pilek gitu kan. Dia punya sayap yang rapat yang bisa menghangatkan tubuhnya. Sekaligus melindungi siapa? Anak dan telurnya. Makanya ketika bertelur, jenengan mendekat, apa yang terjadi? Coba dijuanya memperasi. Dia langsung mengembang untuk melindungi apa? Anaknya atau telurnya. Naluri melindungi anak dan telurnya itu luar biasa. Dengan apa? Dengan sayap. Yeah. Jadi gak benar seandainya sayap itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla buat ayam tanpa fungsi. Bukan cuma aksesoris. Ini makna dari apa? Al-Khaliq. Apa tadi Al-Khaliq? Yang merancang segala sesuatu sebelum mewujudkannya. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini maupun di langit, itu semuanya terjadi setelah melalui proses perancangan. Direncanakan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum terjadinya. Mari kita pindah ke nama yang kedua. Apa tadi? Al-Bari. Coba diulangi, apa Al-Bari? Yang mewujudkan sesuatu setelah sebelumnya tidak ada, sesuai dengan rancangannya. Sesuai dengan rancangan sebelumnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala setelah merancang, maka mewujudkan rancangan itu dalam dunia nyata. Merancang manusia memiliki dua mata, dua telinga, dua kaki, dua tangan. Setiap tangan memiliki lima jari, setiap kaki memiliki lima jari. Itu rancangan awalnya. Begitu terlahir, sesuai dengan rancangan tersebut. Mirip plek. Ustaz, kalau ada yang tangannya cuma, jarinya cuma empat, bagaimana? Ya memang dirancang sama Allah seperti itu. Ya. Kalau ada orang yang nasallallahu salam wa afiyah, lahir tanpa maaf anus, ada kan ya? Itu bagaimana Ustaz? Ya memang dirancang oleh Allah seperti itu. Apapun yang dirancang oleh Allah Azza wa Jalla, apapun yang direncanakan oleh Allah, apapun yang ditakdirkan, digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan terwujud sesuai dengan apa yang sudah dirancang sebelumnya. Dan yang bisa melakukan seperti itu cuma Allah. Walaysa kullu man qaddara syai'an awjadahu illallah. Yang bisa mewujudkan apa yang direncanakan sesuai dengan apa yang dia rencanakan, itu hanya Allah Azza wa Jalla. Mau buktinya? Mau buktinya? Coba njenengan punya rencana atau tidak? Punya. Ngesuk nyung arep apa? Berangkat kerja tepat waktu. Ternyata telat. Ya. Itu rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang yang masih bujangan. Saya rencananya pada usia 25 akan menikah. Usia 27 punya anak. Usia 30 punya motor. Usia 35 punya rumah. Usia 40 haji. Ya. Ternyata nganti usia 40 bojo beurung. Ini saya tidak menyindir siapa-siapa loh. Ini cuma saya kasih ilustrasi saja. Ya, saya bukan bicara kasus. Ya, saya sedang membicarakan sebuah ilustrasi. Jenengan merencanakan, oh saya pengen bisnis anu. Sekarang lagi booming anggur misalnya. Pohon apa? Anggur. Harga per pohonnya cuma batangnya saja berapa? Minimal 25.000. Kalau sudah ada cabang-cabangnya bisa 100.000, bahkan bisa sampai 600.000. Sudah bikin. Wis ngitung karo kalkulator gitu. Ini setelah tumbuh ini rencananya sekian kali sekian keuntungannya akan sekian puluh juta. Gombojo. Rencananya. Ternyata Allah takdirkan pohonnya pada mati. Atau Allah takdirkan begitu pohonnya pada tumbuh semua harganya anjlok. Contoh nih gelombang cinta. Ya. Tahun berapa itu gelombang cinta? Ayo siapa sih yang di gelombang cinta gue? Ada kan orang yang punya gelombang cinta besar banget sudah ditawar puluhan juta orang ngenteni apa? Mundak maning jebule. Gak ada harganya sekarang. Malah kita, wah kiwit gede temen sih. Ngepok-ngepok ke rumah boy. Dulu harganya melambung tinggi. Yeah. Contoh liannya apa? Akik. Yeah. Yeah. sampai Klawing itu terkenal kemana-mana. Ya. Sudah ditawar, ini saya beli sekian belas juta. Enggak, ini mahal ini. Setelah itu kemudian jatuh, las ngono. Siapa sih ngarep, siapa yang mau ambil aja. Itulah rencana sinten? Manusia. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala merencanakan sesuatu, pasti apa yang dia rencanakan akan terjadi sesuai dengan apa? Rencananya. Itulah makna apa? Al-Bari. Yang mewujudkan sesuatu setelah sebelumnya tidak ada menjadi ada. Alam semesta ini dulunya ada atau tidak? Tidak ada. Kemudian Allah wujudkan sesuai dengan rencananya. Bumi itu ada dalam sebuah galaksi. Namanya galaksi apa? Namanya galaksi apa? Bima Sakti. Galaksi itu kan semacam jaringan, gak? Semacam kumpulan planet-planet. Yang satu galaksi itu bisa terdiri dari ratusan juta planet. Satu nopo? Galaksi. Kita ini tinggal di sebuah planet namanya Bumi. Bumi ini berada di dalam sebuah jaringan galaksi namanya galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti adalah cuma satu dari 300 miliar galaksi. Berapa? 300 miliar galaksi. Bumi berarti kan cilik banget. Apa maning? Nyongkalon jeneng. Kok petantang petenteng? Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan langit beserta dengan isinya ini. Enggak main-main. Yeah. Allah azza wa jalla berfirman. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 16. Surat apa? Ad-Dukhan ayat 16. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Kami itu tidak ciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya main-main. Allah itu enggak sembarangan. Enggak ngawur. Orang yang enggak percaya Allah mengatakan alam semesta ini terjadi dengan apa? Teori Big Bang. Terjadi sebuah apa? Ledakan dahsyat. Awalnya alam semesta ini adalah sebuah kesatuan. Setelah itu terjadi ledakan dahsyat. Akhirnya terbagi menjadi galaksi-galaksi. Setiap galaksi terdiri dari sekian ratus juta planet. Oke, seandainya Anda meyakini memang itu adalah karena ledakan, apakah ledakan itu terjadi dengan sendirinya? Atau ada yang meledakkan? Apa tahu tuh jenengan motor melaku dewek? Pasti ada yang menjalankannya, ada yang mengoperasikannya. Motor sekecil itu saja enggak mungkin jalan sendiri kalau tidak ada yang mengoperasikannya. Apalagi alam semesta sebesar ini enggak mungkin. Oke, sekarang ledakan itu. Ledakan terjadi dengan sendirinya. Apakah ledakan yang terjadi dengan sendirinya itu akan serapi ini? Nah, Gak mungkin ledakan yang terjadi dengan sendirinya secara kebetulan akan serapi ini urutannya, susunannya. Kemudian masing-masing berjalan pada orbitnya. Matahari gak pernah tabrakan sama apa? Bulan. Bulan gak pernah tabrakan sama bumi. Pernah Ustaz, kapan? Yang kul pas kiamat, kita orang. Ya. Ini tidak mungkin, kalau kebetulan itu tidak mungkin. Pasti ada Rabbul Alamin, penguasa, pengatur, pencipta alam semesta ini, yang mengatur terjadinya makhluk-makhluk tersebut, dan penempatannya masing-masing pada orbitnya. Ini nopo Al-Bari. Kita pindah ke Al-Musawwir. Apa tadi Al-Musawwir? Yang membentuk apa? Yang membentuk rupa segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu dengan rupanya, dan Allah sesuaikan itu sesuai dengan kondisi yang ada di sekelilingnya. Contoh misalnya buah-buahan, Allah ciptakan di negeri tropis buah-buahan yang cocok adalah buah anu. Ya. Di negeri panas buah apa? Kurma. Walaupun banyak orang berusaha untuk menciptakan atau membudidayakan kurma di daerah tropis, bisa mungkin. Akan tetapi kemungkinan besar kandungannya, kandungan yang ada di dalamnya tidak seperti apa? Kandungan kurma yang tumbuh di daerah aslinya. Ya. Pasti ada kekurangan ini, ada kekurangan itu pasti. Ya. Allah ciptakan kita manusia yang tinggal di daerah Asia Tenggara dengan kulit yang sawo matang. Nanti di daerah Eropa Allah ciptakan dengan kulit yang putih. Di daerah Afrika Allah ciptakan dengan kulit yang hitam. Itu sudah dibagi-bagi sama Allah sejarah. Ya. Jadi makanya kita gak usah kemudian jadi apa? Pengen kaya bule, ora cocok. Ngirungnya kaya gue, bule, ora cocok. Operasi maning, ora cocok maning. Matanya kaya operasi mata maning. Yus, bubar. Isinya kurang apa? Operasi plastik, operasi plastik, operasi plastik. Sudah. Ini sudah Allah takdirkan, Allah ciptakan sesuai dengan bentuk yang Allah kehendaki. Dan bentuk yang Allah kehendaki pasti yang paling sempurna. Makanya kita enggak boleh merubah-rubah ciptaan Allah. Yeah. Operasi plastik itu tidak boleh kecuali ketika ada sesuatu yang cacat. Ya, ketika orang kecelakaan. Kenapa? Kecelakaan. Terus misalnya hidungnya hilang separuh misalnya. Itu berarti kan ada cacat. Boleh dalam kondisi seperti itu kemudian mengambil salah satu daging di bagian tubuh yang lain untuk apa? Untuk ditempelkan supaya hidungnya bentuk seperti semula, seperti aslinya bentuk hidung itu enggak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar kurang apa? Mancung, itu bukan cacat. Itu sudah sempurna. Allah ciptakan hidung kita itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan bentuk muka kita. Pancen raine cocok ke irunge semono. Nek kedawan kok jadi kayak Pinocchio. Ya, sudah memang bentuknya seperti itu. Disyukuri saja. Ya. Ini makna dari napa? Al-Musawwir. Kemudian kata beliau, "Wa hadhil furuqu tu'rafu 'inda ijtima'i hadhil asma'." Perbedaan tadi antara Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Khaliq itu bisa kita kupas ya ketika nama-nama itu sedang bergandengan, disebutkan berjejeran. Amma inda iftiraqiha fa inna kullasmin yashmalu ma'nahu wa ma'anil ismainil akharaini. Tapi ketika disebutkan sendirian, Al-Khaliq disebutkan sendirian, enggak digandeng dengan nama Al-Bari dan Musawwir, maka nama Al-Khaliq ini di dalamnya terkandung makna dari dua nama yang tadi. Al-Bari dengan apa? Al-Musawwir. Itulah ajaibnya. Nanti kalau Al-Musawwir disebutkan sendirian, maka makna yang dikandung oleh Al-Musawwir ini mencakup makna yang ada dalam Al-Khaliq dan Al-Bari. Begitu selanjutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan membahas tentang buah mengimani nama Allah Al-Musawwir. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.